Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wazidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuwasil fi syarhi kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil al-Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir beliau rahimahullahu taala sudah atau menyebutkan dua permasalahan. Kita baru menyebutkan masalah yang pertama ya. Qala rahimahullah wa sammata mas'alatan ikhtulifa fi husulit tawthiqu bihima atau husulut tawthiqi bihima. Ada dua permasalahan tambahan yang para ulama berbeda pendapat apakah hal itu bisa menjadi sebab ditauthiknya seorang perawi atau tidak. Masalah yang pertama kemarin sudah kita sebutkan adalah kalau ada seorang perawi yang siqah, idza rawal adl, yang dimaksud dengan al adl di sini adalah as-siqah. Kalau ada perawi siqah meriwayatkan dari seorang perawi, maka apakah riwayat siqah ini dari perawi tersebut dianggap atau bisa dianggap sebagai tausiq kepada rawi tersebut berhubung dia siqah. Karena dia orang siqah, ketika dia meriwayatkan dari perawi, apakah berarti perawi itu siqah juga menurut dia? Ya, sudah disebutkan tiga pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat jumhurul ulama yang mengatakan itu tidak dianggap sebagai ta'dil. Tidak dianggap sebagai ta'dil. Ketika seorang perawi siqah meriwayatkan dari seorang perawi, maka itu tidak menunjukkan rawi tersebut adalah siqah menurut dianya. 6. Kenapa? Karena disebutkan alasannya pendapat jumhur ulama ini karena ada kemungkinan alasan si perawi siqah meriwayatkan dari seorang perawi itu 6 bukan karena dia siqah tapi karena agrob, ada tujuan-tujuan yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dianggap ta'dil secara mutlak. Ketika seorang perawi siqah meriwayatkan dari seorang perawi, maka itu bisa dianggap tausik darinya kepada perawi tersebut. Alasannya karena dia perawi siqah. Kalau dia meriwayatkan dari seorang perawi yang dia tahu itu tidak siqah, rawinya itu dhaif, maka itu mencacati kesiqahan dia. Bagaimana bisa dia meriwayatkan dari seorang perawi yang tidak siqah menurut dia, lantas dia tidak menjelaskan. Nah, kemudian alasan atau pendapat yang ketiga, ini pendapat sebagian ulama yang disahihkan oleh usuliyin, ya, merupakan pendapat yang sahih menurut usuliyin dan pendapat sebagian muhaddisin bahwa riwayat perawi siqah itu menjadi ta'dil bagi orang bagi perawi tersebut kalau perawi siqah itu tidak hanya sekedar siqah melainkan masuk dalam jajaran para ulama yang taquna hadisahum, yang mereka syuyukhahum, mereka memilih-milih guru, ya, atau yang dikenal dengan istilah la yarwuna illa an siqah. Mereka ini adalah alim yang ulama yang tidak meriwayatkan kecuali dari orang siqah menurut dia. Ya. Jadi kalau si perawi siqah ini termasuk dari jajaran ulama dan itu ada nama-namanya disebutkan oleh para ulama, dikumpulkan nama-namanya siapa-siapa saja para ulama yang masyhur ma'ruf la yarwi illa an siqah, tidak meriwayatkan kecuali dari perawi siqah. Nah, kalau yang si siqah yang meriwayatkan ini termasuk dalam nama-nama itu, jajaran ulama yang ma'ruf dengan itu, maka itu dianggap ta'dil dari baginya. Dianggap ta'dil bagi perawi tersebut. Taib, ini tiga pendapat di kalangan para ulama sudah kita sebutkan kemarin. Dan zahirnya di sini penulis rahimahullahu taala menguatkan pendapat yang ketiga. Ya, penulis rahimahullah menguatkan pendapat yang ketiga dan menyanggah dua pendapat sebelumnya. 6. Namun di sini penulis rahimahullahu taala kita lihat kelihatannya beliau hanya menyanggah pendapat yang kedua, pendapat sebagian Syafi'iyah dan sebagian ahlul hadis, bahwa riwayat perawi tsiqah dari seorang perawi itu adalah ta'dil baginya. Ini dibantah oleh beliau. Kata beliau, waqad nukisha al-qawlu tsani bi amrain. Pendapat yang kedua, yakni yang memutlakkan bahwa riwayat seorang tsiqah dari perawi itu adalah ta'dil baginya, ini dibantah atau dikritik dari dua sisi. Huma. Awalan, ihtimalu kaunu rawi la ya'lamu adalata man rawa anhu wala jarhu. Ya. Pendapat yang pertama, ya, atau sanggahan yang pertama, bahwa bisa jadi seorang perawi ketika dia meriwayatkan dari, bisa jadi seorang tsiqah ketika dia meriwayatkan dari seorang apa, seorang perawi, ya, itu bukan ta'dil baginya. Ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia tidak tahu keadaan perawi tersebut, dan dia juga tidak tahu bahwa ternyata ada yang menjarah perawi tersebut. Dia tsiqah, karena dia tsiqah dia percaya sama orang misalnya. Dia sekedar meriwayatkan dari orang tersebut. Ya. Alasan mengapa dia tidak sebutkan kritikannya, kan pendapat yang kedua mengatakan seorang perawi tsiqah kalau dia meriwayatkan dari perawi dan dia tahu dhaif, tapi dia tidak jelaskan, itu kan mencacati ketsiqahan dia. Kok bisa dia tidak jelaskan? Karena itulah kalau perawi tsiqah meriwayatkan dari seorang perawi, kata pendapat yang kedua, itu ta'dil baginya. Maka dijawab oleh beliau di sini bahwa enggak mesti ta'dil. Apa, adapun alasan kenapa tsiqah tidak mengomentari kalau dia memang dhaif, ya disebutkan di sini. Alasannya dia tidak mengomentari karena dia tidak mengetahui bahwa perawi itu dhaif. Yani dia tidak punya khibrah dengannya. Dia tidak punya khibrah dengannya, tidak punya pengetahuan tentang adalah dan dhabatnya misalnya, ya, atau dhabatnya secara khusus dia tidak mengetahui. Dan juga dia tidak mengetahui bahwa ternyata orang itu sudah ada yang menjarah dari ulama yang lain. Maka dia pun husnuzan dengannya. Bukan dikarenakan dia mentadil, tapi karena secara umum dia mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para perawi yang zahirnya hadis-hadisnya baik dan seterusnya. Maka riwayat tsiqah dari seorang adil, dari seorang perawi itu bukan ta'dil atau tausik baginya karena adanya ihtimal ini. Jawaban yang kedua, anna riwayata ta'rifun tazulu bihi jahalatul aini bi syartihi. Ya. Jawaban yang kedua adalah riwayat seorang perawi riwayat seorang tsiqah dari seorang perawi itu bukan ta'dil baginya. Kenapa? Karena ada perbedaan antara riwayat dengan at-ta'dil. Enggak bisa kita langsung melazimkan bahwa setiap riwayat dari orang lain itu berarti ta'dil baginya. Kenapa? Ada perbedaan. Kata beliau perbedaannya apa? Ar-riwayah sekedar meriwayatkan itu ta'rifun hanya untuk memperkenalkan orang tersebut, tazul bihi jahalatul ain bisyartihi. Itu hanya cukup untuk mengangkat jahalatul ainnya. Cukup untuk mengangkat apa? Jahalatul ain. 6. Cukup untuk mengangkat jahalatul ain. 6. Jadi ketika ada seorang perawi tsiqah meriwayatkan darinya, menunjukkan ini orang ada, setidaknya sudah terangkat jahalatul ainnya. Bisyartihi, dengan syaratnya. Ini sudah kita sebutkan kemarin ya, bahwa jahalatul ain terangkat salah satunya dengan riwayat dua orang perawi darinya. Ya, kalau riwayat satu orang itu belum cukup. 6. Jadi itu riwayat. Riwayat itu fungsinya hanya untuk mengangkat jahalah dari dirinya. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, ya, ada dua orang perawi yang meriwayatkan darinya, dua-duanya tsiqah, maka itu hanya mengangkat jahalatul ainnya. Sementara wal adalah innama tu'rafu bil khibrah. Sementara untuk menetapkan adalah tidak cukup sekedar periwayatan, melainkan harus punya khibrah. Dia harus tahu orangnya, bagaimana adalahnya, keagamannya, ya, kemudian dobatnya bagaimana, barulah dia boleh mentadil. Adapun sekedar meriwayatkan, ini saya kira hal yang ma'ruf bahwa itu tidak menunjukkan ta'dil. Karena ada banyak alasan, ada banyak alasan seorang meriwayatkan. Seperti misalnya Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan ats-Tsauri pernah mendhaifkan seorang perawi, kemudian dia meriwayatkan darinya. Ketika ditanya mengapa dia meriwayatkan darinya padahal dia dhaif, Dia mengatakan hanya ini hanya untuk mimbab mimbab ijab dengannya, ta'ajub dengannya. Ya, ini untuk menunjukkan keheranan ada hadis semacam ini nih. Dan para ulama termasuk kebiasaan mereka itu menghafal hadis-hadis Abu Dhu'afa. Menghafal hadis-hadis Abu Dhu'afa. Ya. 6. Kita mengetahui Al-Bukhari rahimahullahu taala menghafal 200 ribu hadis dhaif. Ya. Sebagiannya dari guru-guru beliau. Dan ini amalan yang ma'ruf. Mereka tidak hanya menghafal rawi-rawi atau hadis-hadis perawi tsiqah, tapi mereka juga datang ke perawi dhaif untuk menghafalkan hadis-hadisnya. Apa gunanya? Mimbab, diantara manfaat terbesar menghafal hadis-hadis dhaif adalah mimbab itibar. Supaya dijadikan itibar nanti. Siapa tahu bisa didukung dari jalan yang lain atau mendukung jalan yang sudah ada. Maka seorang perawi tsiqah ketika dia meriwayatkan dari perawi seorang perawi, alasannya random, bisa banyak macam alasannya. Jelas ya? Yang jelas karena banyaknya kemungkinan alasan ini, maka tidak bisa kita pastikan, tidak bisa kita katakan bahwa riwayat seorang tsiqah dari perawi adalah tausik baginya. Kenapa? Karena ada alasan-alasan lain para ulama meriwayatkan dari perawi yang dhaif. Jelas ya? Baik. Kata beliau, setelah membawakan dua pendapat sanggahan ini, kemudian kata beliau, war riwayatu la tadullu alal khibrah kama qalahu Abu Bakr as-Sayrafi rahimahullah. Dan riwayat itu tidak menunjukkan pengalaman, tidak menunjukkan pengetahuan tentang perawi. Tidak. Saya meriwayatkan dari seorang, tidak menunjukkan saya kenal dengannya, dia juga kenal sama saya. Tidak. Nah, sekedar meriwayatkan, ya meriwayatkan menunjukkan bahwa orang ini ada, sekedar ta'rif, mengangkat jahalatul ainnya. Adapun khibrah tidak bisa didapatkan hanya melalui riwayat, melainkan harus mukhalafah, berbaur dengannya kalau orangnya masih hidup, atau berbaur dengan hadis-hadisnya ya kalau dia sudah meninggal. 6. Summa qala rahimahullah wa hadhanil amrani la yaridani alal qawli salis. Dua kritikan ini tidak bisa masuk, ya, yakni tidak bisa ditujukan kepada pendapat yang ketiga. Taibullahu alam bisawab, mengapa beliau tidak menyinggung pendapat yang pertama yang merupakan pendapat jumhur al ulama? Ya, pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya ta'dil seorang perawi tsiqah itu riwayat seorang perawi tsiqah dari perawi bukan ta'dil. Beliau tidak menyinggung pendapat yang pertama yang merupakan pendapat jumhur. Kita bacakan dulu. Kata beliau, dua kritikan ini tidak bisa mengena pada pendapat yang ketiga. Ya, di mana pendapat yang ketiga mengatakan memang kalau perawi tsiqah meriwayatkan dari seorang perawi itu bukan tausik. Ya, kalau sekedar tsiqah. Tapi kalau tsiqahnya dia sampai dalam taraf la yarwi illa an tsiqah, dia termasuk jajaran ulama yang tidak meriwayatkan kecuali dari perawi tsiqah, maka itu ta'dil baginya. Nah, makanya kata beliau, li'anna rawi qad urifa bi intiqai syuyukhihi. Karena perawi-perawi yang dikatakan sebagai la yarwuna illa an tsiqah, tidak meriwayatkan dari perawi tsiqah, dia telah memilih-milih gurunya. Dia sudah pilih-pilih gurunya, ya. Sehingga dia hanya meriwayatkan dari guru yang tsiqah. Walidzalika qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, man urifa min halihi annahu la yarwi illa an thiqah fa innahu idza rawa ar-rajulin wusifa bi kaunihi thiqatan indahu. Ya, wusifa bi kaunihi thiqatan indahu. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, siapa saja dari kalangan ulama yang ma'ruf diketahui kebiasaannya bahwa dia tidak pernah meriwayatkan dari perawi thiqah, maka kapan dia meriwayatkan hadis dari seseorang, maka seseorang ini kita sifati juga dengan tsiqah. Ya. Kapan ada seorang ulama, seorang alim sudah terkenal keadaannya bahwa dia tidak pernah meriwayatkan dari perawi tsiqah, lantas suatu ketika kita temukan dia meriwayatkan dari seseorang yang mana seseorang ini tidak ada jarah, tidak ada ta'dil padanya, maka seseorang ini, rajul ini kita hukumi juga sebagai tsiqah karena itu menjadi kebiasaannya. Siapa di antara ulama yang disifati la yarwi illa an thiqah? Kamalik wa Syu'bah wal Qattan, yakni Yahya bin Said al Qattan, wa Ibnu Mahdi Abdurrahman, wa ta'ifatim mimman ba'dahum, dan para ulama lain setelah mereka. Ya. Kata beliau wa qauluhu usifa bi qaunihi thiqatan indahu. Ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa perawi yang ulama atau alim yang disifati la yarwi illa an thiqah, ketika meriwayatkan darinya dia disifati sebagai rawi thiqah indahu. Perhatikan kata indahu. Indahu yakni menurut si imam itu. Si imam yang dikatakan la yarwi illa an thiqah. Misalnya Imam Malik meriwayatkan dari si fulan. Maka si fulan ini thiqah menurut Imam Malik. Ada kalimat indahu, bukan thiqah beneran, tapi setidaknya thiqah menurut Imam Malik. Kata beliau ucapan ini wusifa biqaunihi thiqatan indahu la yaqtadi tawthiqa rawi illa inda dzalikal imam al-ma'ruf bi intiqai syuyukh. Ya. Kalimat ini tidak menunjukkan kecuali bahwa rawi itu hanya thiqah menurut setidaknya menurut imam yang bersangkutan, imam yang ma'ruf diketahui la yarwi illa an thiqah. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi kesimpulan untuk masalah ini, kelihatannya penulis rahimahullah cenderung kepada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa kalau si murid itu terkenal sebagai la yarwi illa an thiqah, lantas meriwayatkan dari seorang rojul yang tidak ada padanya jarah dan tidak ada ta'dil padanya, maka ini bisa dikatakan tawthiq bagi dirinya, setidaknya bagi imam tersebut. 6. Wa hadhihi al-qa'idatu ghalibiyah. Dan ini adalah kaidah yang berlaku pada sebagian besar keadaan. Yani bukan kaidah kulliyah yang berlaku pada setiap kasus. Ini kaidah ghalibiyah, kebanyakannya seperti ini. Yustafadu minha fi tarjihi janibit tawthiqi fi haqqi rawi al-mukhtalafi fihi jarhan wa tawthiqa. Yang mana dari sini kita bisa mengambil faedah, yakni pada perawi-perawi yang diperselisihkan ya dalam hal jarah dan tawthiq padanya, diperselisihkan apakah dia adil ataupun thiqah atau bukan, maka riwayat seorang imam yang la yarwi illa an thiqah ini bisa menjadi qorinah tambahan untuk menguatkan sisi kesikohannya. Wallahu alam bisawab. Taib, ini tentang masalah la yarwi illa an thiqah, dan ini hakikatan ini termasuk masalah yang penting sekali dalam masalah ini. Ya, banyak sekali ya, kita bisa temukan banyak hadis-hadis yang hukum ulama, hukum alim terhadap hadis tersebut berbeda. Sebagian mensahihkan dan sebagian mendhaifkan. Dibangun dari apa? Dibangun dari asal ini. Di dalamnya ada seorang perawi yang meriwayatkan dari dia 5 orang thiqah. Tidak ada jarah dan tidak ada ta'dil. Tapi meriwayatkan dari dia 5 orang thiqah. Ya, apa hukumnya? Ya, semisal hadis ini kalau di antara contohnya adalah hadis gufronak, keluar WC. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala gufronak. Ini kesahihan dan kedhaifannya dibangun di atas seorang perawi yang bernama Yusuf bin Abi Burda. Yusuf bin Abi Burda ini tidak ada jarah dan tidak ada ta'dil. Tidak ada ta'dil. Namun meriwayatkan dari dia 5 orang thiqah. Meriwayatkan dari Yusuf bin Abi Burda 5 orang thiqah. Walaupun 5 orang ini tidak masuk dalam kategori la yarwuna illa an thiqah. Ya, tidak masuk dalam kategori yang nama-nama ulama yang tidak meriwayatkan kecuali dari perawi thiqah, enggak masuk. Tapi 5 orang ini thiqah meriwayatkan dari seorang yang tidak ada jarah dan tidak ada ta'dil. Apa hukumnya? Maka tentunya menurut jumhur ulama itu ditolak. 5 orang thiqah meriwayatkan dari satu orang itu bukan ta'dil. Maka mereka pun menganggap hadis gufronaka tidak bisa disahihkan. Kenapa? Perawinya majhul. Yusuf bin Abi Burda tidak ada jarah dan tidak ada ta'dil. Tapi ada 5 orang thiqah meriwayatkan darinya. Maka menurut pendapat yang pertama, rawi itu tetap majhul. Karena riwayat 5 orang bukan tawsik. Jelas ya? Sementara menurut pendapat yang kedua, mereka akan hasankan atau sahihkan hadis tersebut. Ya, dikarenakan walaupun Yusuf bin Abi Burda tidak ada komen padanya, jarah dan ta'dil tidak ada, tapi sudah ada 5 orang thiqah meriwayatkan darinya. Dan riwayat 5 orang thiqah darinya itu mentausik dirinya, mengangkat jahalanya, bahkan memberikan tausik kepadanya. Ya, dan ini banyak sejumlah hadis seperti ini kita bisa temukan dalam ketika membaca takhrijnya para ulama. Ketika membaca takhrijnya para ulama. Kita bisa melihat mereka berbeda dalam menyikapi puluhan hadis dibangun di atas satu asal masalah ini. Apakah ada perawi? Ketika ada seorang perawi, tidak ada jarh dan tidak ada takdil, tapi meriwayatkan dari dia perawi tsikah, apakah dia terangkat jahalahnya saja atau bahkan sampai menjadi tausik bagi dirinya? Taib, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai masalah yang pertama, di mana penulis rahimahullah cenderung kepada pendapat yang ketiga. Namun wallahu alam, yang nampak bahwa pendapat jumhur ulama, pendapat yang pertama ini lebih tepat. Ya, pendapat yang pertama, yakni pendapat jumhur ulama lebih tepat, bahwasanya riwayat seorang perawi tsikah dari seorang perawi itu bukan takdil baginya. Hatta walaupun dia termasuk ulama yang dikatakan la yarwi illa an tsikah. Hatta walaupun dia termasuk dalam jajaran ulama yang dikatakan tidak meriwayatkan dari perawi tsikah, walaupun dia ketika dia meriwayatkan dari seorang, tetap itu enggak dianggap sebagai takdil. Tidak dianggap sebagai apa? Sebagai takdil. Nah, karena ini ada beberapa sudut pandang, ada beberapa alasan. Walaupun dia termasuk layar wilan sikoh, tetap enggak bisa dianggap apa? Riwayatnya takdil. Setidaknya ada sejumlah alasan. Di antaranya, ya, mengapa riwayat seorang perawi yang sikoh, yang dikatakan layar wilan sikoh, ketika meriwayatkan dari seorang rojul, itu tidak bisa dianggap tausik baginya? Alasan yang pertama, dikarenakan derajat ini, derajat la yarwi illa an thiqah, ini kan seperti kayak disebutkan tadi Imam Malik, Syu'bah, Al-Qattan, Ibn Mahdi, ini tidak akan mungkin mereka dapatkan gelar ini di awal-awal mereka belajar. Misalnya Syu'bah Ibn Hajjaj awal-awal kali menuntut ilmu, awal-awal kali mengambil hadis dari seorang guru, apakah langsung punya sifat seperti ini la yarwi illa an thiqah? Tentu saja tidak. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Malik, apakah ketika mulai pertama kali belajar langsung beliau berada pada level seperti ini la yarwi illa an thiqah? Tentu saja tidak. Ini untuk mendapatkan gelar ataupun pensifatan la yarwi illa an thiqah, ini memiliki tahapan-tahapan. Mereka sudah lama bergelut di dalamnya, sudah banyak meriwayatkan dari banyak orang, ya. Kemudian apa? Kemudian sampai pada suatu ketika mereka bisa mengintiqah, memilih-milih gurunya. Nah, iskalnya di sini, ketika kita mendapati riwayat Imam Ahmad atau Ibn Al-Qattan, kemudian Ibn Mahdi dan selainnya meriwayatkan dari seorang perawi, apakah kita bisa pastikan riwayat dia dari seorang perawi ini adalah ketika dia sudah jadi orang, dalam tanda kutip, dia sudah jadi alim besar yang sudah mengintiqah guru-gurunya, ataukah ini riwayat dia yang dulu ketika dalam proses untuk sampai ke sana? Kita tidak bisa pastikan itu. Ya. Kita tidak bisa pastikan itu kecuali kalau ada qarinah. Nah, kecuali kalau ada qarinah yang nampak dalam periwayatannya masalan. Tapi hukum asalnya adalah seorang yang dikatakan la yarwi illa thiqah, tidak mungkin dari awal belajar semua guru-gurunya thiqah semuanya. Itu tidak mungkin. Iya. Maka ini yang menjadi alasan mengapa riwayat seorang imam seperti ini tidak menjadi tausik baginya. Kemudian alasan yang kedua atau jawaban yang kedua, kenyataan juga menunjukkan bahwa rawi-rawi atau imam a'imma yang seperti ini, a'imma yang la yarwi illa thiqah, tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali pernah kedapatan, dalam tanda kutip, kedapatan meriwayatkan dari perawi yang tidak tsikah. Imam Ahmad punya guru yang dhaif, jelas kedhaifannya, bahkan dituding sebagai pendusta oleh sebagian ahlul ilm. Imam Malik juga punya guru, ya, yang juga dhaif. Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga demikian. Al-Qattan, Syu'bah bin Al-Hajjaj, mereka semua punya guru-guru yang dhaif. Ya, tidak ada seorang pun di antara imam yang dikatakan la yarwi illa thiqah, kecuali kalau kita lacak guru-gurunya, pasti memiliki guru-guru yang dhaif. Nah, maka kesimpulannya, pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah riwayat satu orang thiqah, riwayat thiqah dari seorang alim, dari seorang perawi, itu bukan ta'dil bagi dirinya, bukan tausik bagi dirinya, hatta walaupun dia termasuk dalam jajaran ulama yang dikatakan la yarwi illa thiqah. Kecuali apa yang sudah kita sebutkan kemarin. Kecuali kalau, ini kan kita bahas satu orang tsikah. Kecuali kalau ada beberapa imam, tiga orang imam misalnya ngumpul, ya, seperti misalnya Imam Ahmad, kemudian Abdurrahman bin Mahdi, kemudian apa dia ya anggaplah ya Yahya bin Sa'id Al-Qattan masalan meriwayatkan dari satu orang. Ya. Ada tiga orang imam yang disifati la yarwi lan thiqah sepakat meriwayatkan dari satu orang. Maka yang seperti ini bisa menjadi tausik baginya. Tapi kalau sendirian ya, tidak. Tapi kalau sejumlah ulama yang dikatakan la yarwi lan thiqah sama-sama ya tanpa kesengajaan, tanpa kesepakatan sama-sama meriwayatkan dari orang yang sama, maka itu apa? Yaksibulahu tausik. Maka riwayat mereka ini bisa menjadi tausik bagi perawi tersebut. Sebagaimana yang sudah berlalu ya. Atau riwayat sikot, tapi sikotnya banyak, kasrah. Sebagaimana yang sudah berlalu dalam jawaban apa? Jawabannya Abu Hatim dan Abu Zurrah, serta kalam dari siapa? Ibnu Adi rahimahullah dalam Al-Kamil. Bahwa kalau jumlah sikotnya banyak sekali, jumlah sikot banyak meriwayatkan darinya, maka ini riwayat jumlah sikot yang banyak ini dari dirinya bisa mengangkat dia ke derajat apa sikot. Ya, yakni bukan sekedar mengangkat jahalanya tapi masuk dalam kategori makbul. Jelas sampai sini? Ini kesimpulan wallahu taala alam bisawab dalam masalah ini. Nah, ada kemiripan dengan masalah sebelumnya ya. La ba'sa bih. Jadi kesimpulannya kalau riwayat sikot satu orang dari perawi itu tidak menjadi ta'dil. Riwayat satu orang hatta walaupun dia termasuk ulama yang dikatakan la yarwi lan thiqah. Tapi kalau ada sejumlah ulama yang dikatakan la yarwi illa thiqah, sejumlah ulama meriwayatkan darinya. Meriwayatkan dari satu orang yang sama, maka tidak diragukan satu orang ini thiqah insyaallah. Dikarenakan sejumlah ulama yang memiliki gelar seperti itu meriwayatkan darinya. Ataukah mereka bukan termasuk ulama yang layar wilan sikoh, tapi jumlah mereka banyak, misalnya ada 20 orang semuanya sikoh, meriwayatkan dari satu orang, maka itu bisa dianggap sebagai tawthiq bagi dirinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ini selesai mazhab atau masalah yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala as-saniyah, masalah yang kedua yang berkenaan dengan apakah hal tersebut bisa mendatangkan ta'dil, ya, dianggap ta'dil bagi si perawi atau tidak. Masalah yang kedua, idza amilal alimu au afta ala wafqi hadis fahal yu'tabaru dhalika tashihan lahu wa ta'dilan lirawihi. Masalah yang kedua, kalau ada seorang alim beramal dengan suatu hadis ataukah dia berfatwa dengan fatwa yang sesuai dengan kandungan suatu hadis, fahal yu'tabaru dhalika tashihan lahu, apakah itu berarti dia mensahihkan hadis tersebut, yu'tamadu alaihi ya atau ya'tamidu alaihi, apakah berarti fahal yu'tabaru dhalika tashihan lahu, apakah hal itu dianggap dia mensahihkan hadis tersebut, wa ta'dilan lirawihi, dan juga dianggap sebagai ta'dil terhadap para perawinya. Nah, ini masalah yang kedua. Misalnya seorang alim berfatwa atau seorang alim beramal, yang mana amalannya ini sejalan dengan sebuah hadis masalah. Nah, apakah ketika seorang alim mengamalkan amalan yang sesuai dengan hadis, apakah itu berarti dia mensahihkan hadis tersebut? Ya. Dan apakah itu juga berarti dia mentadil semua perawi-perawi yang ada di dalamnya? Nah, ini masalahnya. Masalahnya ada seorang alim mengatakan air kalau kurang dari 2 kullah maka ternajisi kalau kemasukan najis. Kalau lebih dari 2 kullah kemasukan najis butuh dilihat. Ya. Di lain waktu dia mengatakan apa kalau air perbedaan antara air banyak dengan air sedikit misalnya dalam air musta'mal masalan ya, dijadikan patokan 2 kullah. Nah, ketika dia berfatwa seperti ini atau beramal dengan amalannya, apakah menunjukkan dia mensahihkan hadis 2 kullah? Dan apakah menunjukkan bahwa dia mentausik semua rawi-rawi hadis 2 kullah tersebut? Nah, ini masalahnya. Atau ketika seorang alim mengamalkan doa keluar WC tadi, gufronaka, dia mengamalkannya, dia membaca ghufranak. Apakah itu menunjukkan dia mensahihkan hadis tersebut? Apakah itu menunjukkan dia mentakdir semua hadis rawi-rawi dalam hadis itu? Dan seterusnya. Ini masalahnya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama, beliau bawakan di sini. Yang pertama pendapat Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang kedua pendapatnya Ibnu Salah. Dan beliau akan sebutkan bahwa sebenarnya tidak terlalu bertentangan dua kalam ini. Pendapat yang pertama, qala Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, "Idza 'amila al-'alimu bi khabari man rawa anhu li ajlihi, fa inna dhalika ta'dilun lahu ya'tamidu 'alayhi." Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, kalau ada seorang alim yang beramal dengan sebuah hadis atau berfatwa dengan sebuah hadis yang mana dia meriwayatkan, ya, meriwayatkan hadis itu li ajlihi, karenanya. Idza 'amila al-'alim bi khabari man rawa anhu li ajlihi, yakni dia meriwayatkan. Nah, iya, kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, bahwa kalau seorang alim mengamalkan suatu hadis yang mana hadis ini dia riwayatkan, ya, dia memang riwayatkan gara-gara perawi itu, yakni dia meriwayatkan hadis ini karena perawinya, yakni karena gurunya dalam hadis tersebut, fa inna dzalika ta'dilun lahu yu'tamadu 'alaihi, maka itu menunjukkan ta'dil kepadanya dan yu'tamadu 'alaihi dan ya'tamidu 'alaihi, dan dia bersandar padanya. Masalahnya seperti ini. Ada seorang alim membawakan biografi. Ya, misalnya biografi Fulan bin Fulan, ya, anggaplah misalnya Ali ibn Zaid. Nah, disebutkan biografi tentangnya, tapi tidak ada jarah dan tidak ada ta'dil disebutkan. Ya. Kemudian dia meriwayatkan hadis ini, membawakan hadis ini karena orang tersebut. Ya. Dia beramal dengan kandungan hadisnya, dia beramal dengan kandungan hadisnya, dan dia berfatwa dengannya. Ya, dia berfatwa dengannya yang sesuai dengan hadis tersebut, dan dia membawakan apa? Membawakan, meriwayatkan hadis tersebut karena si perawi tersebut. Ya. Maka kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, itu merupakan ta'dil baginya. Kenapa? Karena kalau bukan gara-gara dia, dia tidak akan meriwayatkan hadis ini. Dia meriwayatkan hadis ini karena perawi itu. Maka itu menjadi ta'dil baginya. Seandainya bermasalah, tidak akan mungkin dia apa? Tidak akan mungkin dia riwayatkan, kemudian diamalkan, dan seterusnya. Nah, maka ini kalam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, perhatikan kalimat li'ajlihi. Yani dia meriwayatkannya karena perawi itu. Dia meriwayatkannya karena perawi itu. Nah, maka apa? Ini menunjukkan ta'dil dia kepada perawi yang bersangkutan tersebut. Nah, yani tentunya ini bukan sekedar meriwayatkan, tapi kalau dia mengamalkan kandungannya dan berfatwa dengannya. Wa ta'liluhu, alasannya, li'annahu lam ya'mal bi khabarihi illa wa huwa radiyun 'indahu adl. Karena seorang alim yang beramal ini tidak akan mungkin dia mengamalkan hadisnya, hadis perawi yang bersangkutan yang dia meriwayatkan hadis itu karena dirinya, dia meriwayatkan hadis itu karena dirinya, ya, karena perawi itu, tidak akan mungkin dia mengamalkannya kecuali karena dia meridhoi perawi tersebut dan adil menurutnya. Ya. Faqama amaluhu bi khabarihi maqama qawlihi huwa adlun maqbulul khabar. Maka amal dia, amalan dia terhadap khabar, terhadap hadis, itu kedudukannya sama seperti, ya, kalau dia mengucapkan huwa adlun, rawi ini adil, maqbulul khabar, yakni lisanul hal menunjukkan lisanul maqal seperti ini. Ya, seakan-akan dia mengucapkannya dengan lisan, maqalnya dengan ucapan huwa adlun maqbulul khabar. Dalil yang kedua, annahu law amila al-alimu bi khabari man laysa huwa indahu adlan lam yakun adlan yajuzu al-akhdhu bi qawlihi war-ruju' ila ta'dilihi. Seandainya alim tersebut mengamalkan suatu hadis dari perawi yang tidak adil menurutnya, menurut dia ini rawi tidak thiqah, tapi dia kemudian beramal dengan kandungannya. Maka kalau begitu, si alim ini dia sendiri tidak adil, dia sendiri tidak siqah, ya. Kenapa? Dia sudah tahu ini perawi dhaif, ya, ini perawi dhaif. Dia sudah tahu, tapi dia tetap riwayatkan, bahkan mengamalkan kandungannya. Berarti dia ini orang tidak terpercaya. Nah, kalau seperti itu, tidak boleh mengambil ucapannya dan tidak boleh rujuk kepada ta'dilnya, karena dia sudah tidak adil ketika itu. Kenapa dia mengetahui seorang, kenapa dia mengamalkan suatu hadis, ya, kandungan suatu hadis yang dia tahu hadis itu di dalamnya ada perawi yang bermasalah atau gurunya dalam hadis tersebut bermasalah. Li'annahu idza ihtamalat amanatuhu ay ya'mala bi khabari man laysa bi adlin indahu. Ihtamalat amanatahu ay yuzakkiya wa yu'addila man laysa bi adil. Karena kalau sikap amanahnya dia mengandung kemungkinan, yakni ketika sikap amanah dia tidak mencegah dia untuk mengamalkan hadis dari perawi yang tidak siqah menurut dia, maka kalau begitu amanah dia, sikap amanah dia bisa jadi juga terkotori, ya, enam, dengan mentazkiyah dan mentadil orang yang tidak adil. Nah, jadi ada ihtimal. Afwan sebentar. Baik. Sudah, ya, ini dua ta'lil yang disebutkan oleh oleh Syekh rahimahullahu taala untuk pendapat Al-Khatib Al-Baghdadi. Pendapat yang kedua, qala Ibnu Shalah, amalul 'alimi aw futiyahu 'ala wafqi haditsin laisa hukman minhu bi sihhati dzalikal hadits. Kata Ibnu Shalah, amalan dan fatwa seorang alim yang sejalan dengan sebuah hadis mana saja, kapan amalannya atau fatwanya sesuai sejalan dengan kandungan hadis apa saja, yang mana saja, ya, maka itu bukan menjadi hukum akan kesahihan hadis tersebut dan juga bukan menjadi hukum ta'dil terhadap semua perawi hadis tersebut, ya. Ini pendapat Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Qala Ibnu Katsir mengkritisi pendapat Ibnu Shalah. Wa fi hadza nadhar. Pendapat Ibnu Shalah ini pada dasarnya benar kecuali pada tiga keadaan. Pendapat Ibnu Shalah ini tepat, kata Ibnu Katsir. Pendapat Ibnu Shalah ini tepat kecuali pada tiga keadaan. Kata beliau, wa fi hadza nadhar idza lam yakun, dan seterusnya. Jadi kritikan Ibnu Shalah ini kurang tepat kalau begini dan begitu. Berarti apa? Selain pada tiga keadaan yang akan disebutkan, pendapat Ibnu Shalah tepat. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya, bahwa pendapat Ibnu Shalah ini yang menyatakan bahwa amalan dan fatwa seorang alim yang sejalan dengan suatu hadis itu bukan ta'dil kepada perawinya dan bukan juga tashih terhadap hadisnya, itu benar kalau kecuali pada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, idza lam yakun fil babi ghairi dzalikal hadis. Kalau misalnya dalam bab itu, yakni dalam permasalahan itu, dalam amalan ataupun fatwa yang dikeluarkan itu, tidak ada hadis lain dalam masalah itu kecuali hadis ini. Misalnya anggaplah dalam suatu permasalahan fikih, dalam satu fara' dari furu' dalam fikih, tidak ada satupun hadis kecuali hadis itu di dalamnya. Dikatakan dia apa? Satu-satunya hadis dalam bab, dalam permasalahan. Lantas tiba-tiba ada seorang alim beramal atau berfatwa dengan kandungan yang sesuai dengan kandungan hadis tersebut. Maka kata Ibnu Katsir, yang seperti ini bisa dianggap tashih kepada hadisnya. Bisa dianggap tashih kepada hadisnya dan bisa dianggap apa? Dia mensahihkan hadis tersebut. Mengapa? Karena tidak ada hadis lain kecuali ini, dalam bab, dalam permasalahan tidak ada hadis lain kecuali ini, dan dia beramal sesuai dengannya. Kalau begitu, secara tidak langsung dia mentashih. Ini keadaan yang pertama yang dikecualikan. Keadaan yang kedua, au ta'arrada lil ihtijaj bihi fi futiyahu aw hukmihi. Atau misalnya dia dengan tegas menunjukkan, menyampaikan bahwa hadis ini adalah dalil dia dalam fatwa atau hukumnya. Iya. Misalnya ada seorang alim beramal, kemudian ditanya, "Kenapa engkau beramal? Kenapa engkau melakukan perbuatan seperti itu?" Atau dia ditanya, lantas dia menjawab, dia memberikan fatwa. Ditanya, "Mengapa Anda berfatwa seperti itu?" Kemudian dia menyebutkan, "Alasan saya, dalil saya adalah karena hadis ini." Maka kata Ibnu Katsir, dalam keadaan seperti ini, amalan ataupun fatwa seorang alim adalah tashih bagi hadis tersebut. Kenapa? Dia ta'arradha, dia tegas menyebutkan, ya, dia apa? Menyebutkan, memaparkan hadis itu sebagai dalilnya, dalil dari fatwa ataupun amalannya. Keadaan yang ketiga dikecualikan, kata Ibnu Katsir, aw istashhada bihi indal amali bi muqtadahu. Ini sama ya, saya gabungkan tadi. Atau dia berdalil dengannya ketika dia beramal. Ketika dia beramal kemudian disebutkan, "Saya sengaja melakukan ini karena hadis ini. Saya melakukan ini karena hadis ini." Iya. Jelas ya? Ini kalam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Katsir memandang bahwa ucapan Ibnu Shalah di mana riwayat seorang perawi atau amalan seorang imam yang sesuai dengan hadis, fatwa ataupun amalan seorang imam yang sejalan hadis itu pada dasarnya bukan tashih bagi hadis tersebut dan bukan ta'dil bagi perawinya kecuali pada tiga keadaan, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Namun waqad nuqisha kalam Ibnu Katsir bima yali. Ucapan Ibnu Katsir ini sendiri sebenarnya tiga pengecualiannya Ibnu Katsir di sini juga masih bisa dikritik. Masih bisa dikritik lagi oleh para ulama. Apa kritikannya? Yang pertama, Ibnu Katsir mengatakan, "Saya sepakat dengan Ibnu Shalah kecuali kalau dalam bab itu tidak ada hadis lain kecuali hadis itu." Maka kapan ada seorang alim beramal dengan suatu amalan, berfatwa dengan suatu fatwa sesuai dengan hadis tersebut, padahal tidak ada hadis lain dalam bab itu kecuali itu, maka berarti itu tashih baginya. Nah, apa jawabannya? Apa jawaban untuk argumen Ibnu Katsir? Kata beliau, "Annahu la yalzamu min kauni dzalikal babi laisa fihi ghairu hadzal hadis alla yakuna thamma dalilun akhar min ijma'in aw qiyas." Ya. Yani, hatta walaupun kita anggap tidak ada dalil lain dalam permasalahan, dalam bab, kecuali hadis itu, maka tetap kita tidak bisa melazimkan bahwa, oh kalau begitu si alim yang beramal dengan konsekuensi hadis tersebut, sementara tidak ada hadis lain dalam bab kecuali itu, berarti dia mensahihkan, itu tidak bisa juga kita lazimkan seperti itu. Kenapa? Ya, dikarenakan bisa jadi sama ya, apa taib Allah yakuna sama dalil akhar. Hal tersebut kemungkinan itu tidak menafikan bisa jadi ada dalil yang lain berupa ijma atau qiyas. Misalnya ada satu hadis dalam bab ini tidak ada hadis lain dari lain kecuali hadis itu. Kemudian seorang alim beramal sesuai dengannya. Kita katakan belum tentu dia mengamalkan kandungan hadis itu gara-gara hadis itu. Ada kemungkinan dia beramal dengan dalil yang lain, misalnya dalil apa? Ijma atau qiyas. Misalnya hadis tentang ternajisnya air kalau berubah salah satu dari tiga sifat. Ini kan kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sepakat ulama ahli hadis untuk menghukumi dhaifnya hadis apa? Al-ma'u tahurun illa apa? In taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdutsu fihi. Syafi'i rahimahullah mengutip ittifaq ahli hadis bahwa ini tidak syah, tidak sahih. Tapi bersamaan dengan itu para ulama sepakat mengamalkannya. Dalilnya adalah ijma. Para ulama sepakat untuk menjadikan hadis ini, menjadikan kandungan hadis ini sebagai tolak ukur air itu ternajis atau tidak. Ya. Apa alasan mereka beramal? Bukan karena hadis itu, karena hadis itu dhaif. Tapi mereka beramal atas dasar ijma. Atas dasar apa? Ijma. Maka ketika tidak ada hadis lain dalam permasalahan, lantas ada seorang alim beramal sesuai dengan kandungannya, tidak mesti dia mensahihkan hadis. Bisa jadi dia beramal atas dasar ijma atau qiyas, bukan karena hadis tersebut. Atau fala'alla hunaka dalilan akhar atau mungkin ada dalil yang lain, wa inna istanasal alimu bil hadis limuafaqatihi lidzalika dalil. Atau mungkin ada hadis dalil yang lain, namun dia istinas. Istinas itu menjadikannya sebagai dalil tambahan. Si alim tersebut istanas bil hadis karena sesuai dengan dalil yang dia ketahui tersebut. Yani dia tahu ada hadis yang sahih. Dia tahu ada hadis yang sahih. Tapi ini hadis yang dhaif lebih masyhur dalam pendalilan. Di mana kandungan hadis dhaif ini sudah ada dicakup dalam hadis yang sahih, sudah jelas. Namun karena ini misalnya lebih masyhur, lebih mudah difahami, dia membawakan hadis yang ini dalam apa? Hadis tersebut. Tapi dia mengamalkan kandungannya bukan gara-gara hadis itu, tapi karena makna hadis itu sudah terkandung dalam hadis yang sahih. Ya, makanya tidak bisa dilazimkan kalau begitu dia mensahihkan hadis tersebut. Enggak. Baik. Sudah, ini jawaban yang pertama. Nah, ini jawaban yang pertama. Kemudian kita bisa tambahkan lain juga. Kita bisa tambahkan bahwa ketika seorang alim mengamalkan suatu hadis atau berfatwa dengannya dan tidak ada dalam bab itu hadis lain kecuali itu, bisa jadi dia yakni menggunakan dalil-dalil lain untuk menguatkan. Misalnya menurut dia hadis itu dhaif, secara sanad dhaif, tapi didukung oleh apa? Didukung oleh fatwa seorang sahabat. Ya, sehingga dia pun mengamalkannya. Tapi hadis itu fi nafsi dhaif. Ya, maka tidak bisa kita katakan ketika dia mengamalkan hadis itu berarti dia mensahihkan atau mentakdil semua perawinya. Tidak. Karena hadis itu dhaif, cuma dia mengamalkannya karena sejalan misalnya dengan fatwa para sahabat. Nah, ada faktor lain, intinya itu yang diinginkan di sini oleh penulis pada jawaban yang pertama. Yani bisa jadi ada faktor lain yang membuat dia mengamalkan hadis dhaif tersebut. Nah, Jawaban yang kedua, Ibnu Katsir mengatakan bahwa amalan seorang alim terhadap hadis bisa dijadikan tashih kalau dia ta'arradha, yakni dia dengan sengaja menyebutkan dalil dari fatwanya. Saya berfatwa menjawab pertanyaan ini dasarnya adalah hadis ini. Maka kata Ibnu Katsir, ini bisa dianggap tashih kepadanya. Nah, jawabannya Ibnu Shalah, jawaban Syekh rahimahullah, kata beliau, rubbama kana al-mufti aw al-hakim mimman yara al-amal bil hadis dhaif wa taqdimuhu ala al-qiyas. Ya, jawaban yang kedua, bisa jadi seorang alim atau mufti tersebut termasuk ulama yang berpandangan boleh beramal dengan hadis dhaif dan mendahulukan hadis dhaif dibandingkan qiyas, dan ini pendapat jumhur ulama. Maka sangat memungkinkan si alim tersebut berdalil dengan suatu hadis, ya. Tapi hadis itu dia tahu dhaif, cuman dia termasuk ulama yang berpandangan boleh beramal dengan hadis dhaif dalam apa? Dalam ahkam. Ya, dalam ahkam. Nah. Taib. Kemudian dalil yang ketiga atau sanggahan yang ketiga, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ketika seorang alim beramal lantas disebutkan landasan amalannya karena hadis ini, maka boleh dijadikan bisa kita anggap bahwa dia mensahihkan hadisnya. Jawabannya kata Syekh rahimahullah, wa rubbama kana amalul alimi bidzalikal hadis ihtiyatan minhu. Ya, tidak selamanya, tidak bisa dianggap secara mutlak dia mensahihkan hadis tersebut, karena bisa jadi dia mengamalkannya hanya mimbabil ihtiyat, dan ini juga termasuk dari amaliyah para ulama. Terkadang mereka mengamalkan suatu hadis yang tidak sahih menurutnya ihtiyaton, karena berhati-hati. Ya, karena apa? Mimbab ihtiyat. Ya. Taib, ini disebutkan oleh As-Sakhawi rahimahullahu taala dalam Fathul Mughis. Nah, wallahu taala alam bisawab, ini selesai dua pendapat beserta dengan ta'liratnya masing-masing, ya. 6. Dan insyaallah taala kita akan sebutkan apa yang dirajihkan oleh penulis rahimahullahu taala pada pertemuan selanjutnya. Ya, kita akan sebutkan bagaimana penulis rahimahullah berusaha mentaujih dua pendapat ini, bahwa zahirnya tidak bertentangan atau hakikatnya tidak bertentangan, dan juga akan disebutkan kalam dari Ibnu Shalah rahimahullahu taala berkenaan dengan masalah ini. Ya, kemudian juga akan dibahas mengenai kebalikannya. ketika seorang alim tidak beramal dengan suatu hadis, apakah itu menunjukkan dia mendhaifkan hadisnya? Ini juga masalah yang akan dibahas insyaallah taala. Baik, atau sebentar. Atalah basabi, kita selesaikan saja ini masalah. Kata Syekh rahimahullahu taala memberikan kesimpulan, wa yadhharu li, nampak bagi saya, annahu la ta'arudha baina qawlil khatibi wa qawl ibnu shalah. Nampak bagi saya tidak ada pertentangan antara ucapan al-khatib dan ucapannya ibnu shalah. Kenapa? Li'anna al-khatiba qad qayyada kalamahu biqawlihi marrawa anhu li'ajlihi. Karena al-khatib sudah mengaitkan hukum ini dengan ucapan marrawa anhu li'ajlihi. Dia meriwayatkan hadis itu karenanya. Dia meriwayatkan hadis itu karenanya, kemudian dia beramal dengan hadis tersebut. Jadi bukan sembarangan hadis. Ini sudah kita sebutkan tadi, sekali lagi. Jadi konteks ucapan al-khatib adalah ada satu hadis, di dalamnya ada seorang perawi. Ya, ada seorang perawi. Kemudian saya meriwayatkan hadis ini karena perawi tersebut. Karena perawi tersebut. Kemudian saya beramal dengannya. Maka kata al-khatib, maka ini menjadi tausik bagi perawi yang bersangkutan. Ya, maka kalamnya al-khatib itu muqayyad. Sementara kalamnya Ibnu Shalah itu umum. Karena beliau menyebutkan apa? Ala wafqi hadisin, yakni hadisin ma, hadis mana saja. Nah, hadis mana saja. Maka asalnya ketika beliau menggabungkan ini berarti, ya, yang kita tangkap dari kalamnya penulis rahimahullah taala, berarti pada dasarnya beliau memandang yang berlaku adalah kalamnya Ibnu Shalah. Ini hukum umumnya. Hukum umumnya adalah siapa saja seorang alim yang beramal atau berfatwa sesuai dengan hadis, maka itu bukan tashih dan ta'dil bagi perawinya. Bukan tashih bagi hadisnya dan bukan ta'dil bagi perawinya. Itu hukum umum. Kecuali satu keadaan, yaitu keadaan yang disebutkan oleh al-khatib, yaitu ketika ada seorang meriwayatkan suatu hadis gara-gara perawi yang bersangkutan. Ada perawi tertentu yang dia meriwayatkan gara-gara itu, karena perawi itu. Ya. Kemudian setelah itu dia menampakkan bahwa dia mengamalkan hadis tersebut, maka ini mengandung tausik dhimni kepada perawi tersebut. Maka kalamnya al-khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala ini sifatnya kasuistik, berlaku untuk kasus tertentu. Sementara kalamnya siapa Ibnu Shalah berlaku umum. Ini hukum asalnya. Ya, maka kita bisa katakan kalamnya al-khatib itu adalah pengecualian untuk kasus tertentu dari keumuman kalamnya Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Makanya kata beliau, fal hukmu huna khasun bi hadisi rawi muayyan. Maka hukum yang diucapkan oleh al-khatib ini khusus untuk hadis perawi tertentu. Bi khilafi kalami Ibnu Shalah haitsu wafaqal amala haditsan ma. Berbeda dengan kalamnya Ibnu Shalah, di mana yang beliau inginkan hadis di situ, yakni hadis sama hadis mana saja tanpa menentukan hadis tertentu. Taib, wallahu taala alam bisawab. Ini kesimpulan yang dipetik oleh penulis rahimahullahu taala. Naam, naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.